ulama-ulama. Nah, bila kita gabung buat kita ramajang, penyajang, kita buat ni, dah, dia tanya kita semua, betul lah Allah. Apa tu? Nah, jadi bila balik, tengok movie begitu, tak ada masalah. Jangan tengok begitu ujuh. Jangan tengok bila-bila yang mana ni menunjukkan mana syahwat dan sumpama ni. Eh? Ha. Soalan seterusnya. Aku pun menonton kereta kerana saya cadang untuk bawa anak buah saya untuk menonton kereta berping tak iping. Biarkan dia hasilkan pada tahun depan. Jadi dia iping ni dalam bentuk kartu tak puas hati buat teater pula. Teater-teater ni maknanya satu macam drama. Terus nampak kalau drama nanti dulu dia cut. Action cut, action cut. Ha, satu dia campur. Edit-edit jadi satu filem. Ha, kalau kata apa benda ni dia tadi dia direct ya? Dari pada awal sampai akhir lakonan terus dia tak mentah ha, sampai ke pada habis. Jadi sama juga lah drama tu bila siapa dia ke benda ni adalah benda yang dilarang. Tak ada benda yang dilarang. Kisah Upin ni Upin katakan kisah budak-budak tak ada di situ kalau kita bukan bini orang bukan laki orang macam dalam drama tu haram. Ha, bini orang dalam drama tak bini orang jadi bini ramai tu lelaki mari atas orang pun drama. Ha, bila balik lelaki ni nama Yusuf dalam drama lelaki ni nama Mak Sari umpang tu tak. Ha, jadi tu haram tu. Tapi kalau kemana kereta dikait tu tak. Ha, kami sekolah budak-budak main nampak ni jadi guru ni jadi kalung budak-budak tak ada lah nak kata haram pasal Islam bukan agama asli. Ya, dia al-aslu Al-Ibah Asya ni hadir. Nak jadikan haram kena ada jadi eh? Soalan seterusnya baru datang. Dalam ini keturi mana yang kita benda kata menyebut kaum bukan Islam lebih sampai di kalangan jiran tetangga kita boleh keturi nikah boleh. Di Islam dia membenarkan kita meraihkan tetangga yang beragama kafir. Nah, jadi dalam masalah nikah sunat ada naik rumah boleh tak ada masalah. Naik rumah dia duduk rumah baru sebelah dia dah orang kafir boleh mari tak ada masalah. Eh, bukan hati tak boleh naik raya tu boleh mari. Yang tak bolehnya kita merayakan apa yang dia buat berkait dengan agama dia tak boleh. Tapi kalau dia buat kuih kita boleh pergi naik raya kita pergi makan kuih pergi minum air syirah boleh. Tapi dia buat ritual dia kita tak boleh buat. Lepas tu baru ni sibuk dengan ucapan selamat di Pabadi. Nah, kita kata tak boleh. Kata happy sudah. Kerana happy bukan selamat. Nampak? Kenapa selamat tak boleh? Kerana Nabi SAW tidak membenarkan bila Yahudi beri salam Assalamualaikum. Nabi tak benar jawab Waalaikumsalam. Nabi hanya kata Fakulu Alaikum. Maksudnya Assalam tidak dibenar. Kerana tidak ada salam ke atas orang yang bukan Islam. Kerana salam nama Allah ma'atas salam wa'amika salam. Nah, jadi bukan Islam larang wish. Tapi beberapa kali Muhammad mendoakan keselamatan tak boleh. Benda lain boleh. Kenapa kita nak tukar juga nak kata juga mana? Takkan banyak zikir-zikir yang Nabi suruh kita balik tak pun dah balik. Nah, doa ketika bunyi peti ingat. Doa ketika maknanya angin libur ingat tau. Yang sibuk orang kita nak wish di Pabadi orang tak sedar kalau kita tak akan kita takut dia berasa hati dah ilang lebih wish ma'amu yang bagi amat. Nah, bukan Islam suruh bergaduh tapi wish tu dipelihara ini sepadang-sepadang je bukan ini tapi tak boleh kata ini boleh kata faham. Nak pergi kalau nak pergi raya orang tapi kena pergi raya pertama tidak dia berasa hati rumah makmu seminggu dah balik. Di sini kat mana mentality masalah. Jadi adakah salah satunya apakah logo halal saya daripada Jakim boleh percayai contoh produk daripada Thailand, Indonesia, China, Korea punya logo halal daripada negara masing-masing apakah hukum kita makan makanan tersebut. Dia kata kita Malaysia ada Jakim logo halal atau Indonesia ada logo ni sendiri Thailand ada logo ni sendiri Pak Malaysia kita boleh percayai. Jawabnya banyak kali tak percayai baka tau. Dalam kata-kata yang ilmu ada juga yang haram telah. Keluar dalam suara kabur dia. Bukan kata dalam suara kabur orang lain. Dia punya suara kabur keluar. Rupanya dia beri cici logo ada. Disalahgunakan juga. Bukan ada yang itu maknanya dia berpakaian benda yang haram. Tapi disalahgunakan. Bermakna Dia punya rokok pun sudah tidak diyakini. Tak. Jadi, walhasilnya, dalam keadaan sukar sekarang, doa nombor satu. Kita nak makan yang halal. Dan kita minta Allah jaga kita daripada jangan kena makanan yang haram. Nombor dua, kita berusaha untuk mengenal pasti dengan tu makanan yang halal. Haram, jangan kita suruh pada jangkit saja. Bukan kita nak tetap jaya dia. Nah, tapi oleh kerana macam masalah yang berlaku, lepas tu kita satu komuniti yang besar, tolong menurut ta'awana al-bid wa taqwa. Tolong sebarkan, siapa orang tahu makanan yang halal, orang ni boleh halal, orang ni haram, tolong sebarkan. Nah, itulah cara dia. Kalau semata-mata logo sekarang ni, macam-macam kesilapan dah berlaku. Walaupun ada logo halal, dan nak mulai-mulai dia pakai minyak daripada minyak. Nah, apakah cara terbaik dalam melaksanakan solat tahajud? Tahajud ini kita faham solat selepas tidur pada waktu malam. Jadi solat yang terbaik dalam bab tahajud adalah seorang nanti yang terbaik. Sekarang kita buat berjemaah, kurang apa. Tapi sebagai latihan orang yang nak mendekati agama, nak menadimi kata-kata ini, elok dilakukan berjemaah. Nah, orang muda nak tarik orang baru yang tak pernah bangun malam, bangun kecil tak bangun tahajud. Jadi buat berjemaah, buat yang mulai buat tazkirah. Tapi asalnya tahajud seorang ni, bangun seorang di tengah malam. Kerana dia jauh daripada riak, jauh daripada suam dan sebagainya. Kita direct link. Kenapa orang lain tidur kata kita FB dengan Allah SWT direct internet. Tak ada orang kajar. Bayanglah satu maknanya keyboard 3-4 orang dekat tangan. Maknanya kalau dah tahajud ramai-ramai, nah, kadang-kadang kita tetap bersama dengan Allah, kita bersama dengan orang ramai. Tapi kalau kita seorang saja, kita bersama dengan Allah Subhanahu Wataala. Dia rasa lain. Kalau ramai-ramai kadang-kadang dia happy gitu. Tapi bila habis kursus, habis yang mulai, dengan kita habis, tak ada tahajud. Nah, 3 hari maknanya kursus. Oh, cerita hari kiamat tak mau. Nah, baru balik kursus. Nah, kok banyak insan masuk 2 bulan, 2 pendek pun 2 pendek sakur. Lepas tu kita buat sorang terus daripada langit kepada kita sorang. Soalan seterusnya, apakah hukum bermain bowling, terutamanya bagi kaum wanita? Dia suka ni tak ada haram. Suka-suka. Nah, ini tak haram. Haram tu arifiyum. Itu lubur lari, itu tak haram. Rokok lubur lari boleh. Jadi kata haram, ulama kata haram. Dia makan 2 keceng. Haram. Apa dia makan 2 keceng tu? Benar sunnah Nabi. Jadi haram apa? Dia buat tinggal 2 ladang je. Betul tak? Jadi haram kerana benar ke kerana 2 ladang je? Dia jawab. Apa saya makan? Di suar banyak je, suar semeja saja. Haram. Bukan haram kenyang. Tengok suka renang kan? 10% lalu ke depan menutup pakai tersiu. Mesti pakai tersiu dulu. Korea, Malaysia, Indonesia, Mongolia. Siapa dekat order, buang baju. Buang tersiu. Tinggal bikini. Buang naik atas tong dulu. Bukan duduk ala naik gitu. Benar itu kan itu. Duduk atas tong. Sama-sama 1, 2, 3, 4, 10 betul tak? Situ haram. Dan semua ni kepikannya tadi. Orang pula tu, orang berenang ni dia punya lengan tong ni, dia punya dada tong ni. Body memang kip dah berenang. Memang dada-dada. Yang tu Haji masuk spek. Jadi main bola ni golek bola. Padahal duduk sipang rumah waktu. Jadi tak ada benda orang haram. Kat mana haram? Bukan dia tu anak kucing. Mata kaki anak kucing. Tak, bola tu batu. Nah, dia pun boleh. Maksudnya masuk jatuh. Boleh maka. Yang suka sangat. Tak ada masalah dah. Kelakuan kita masih main. Dengar-dengar pendek. Orang datang pulak tengok. Ada yang sebuah petak. Tak. Kasutan sebelah dah. Ada yang nampak dia baju petak. Tak. Jadi boleh tak situ. Situ tak boleh kalau puan berlaku. Jadi haramnya bukan sokan bowling tu. Nah, kita tak jaga adab masa bermain. Dia boleh tahan bowling. Ini bila dah puan main tak keluar. Sebi tu je. Kuda Cina. Sebi kuda kaki ni atas ni. Dah takkan bakar. Jumpa main tak keluar. Nah, dua pendek pun. Nah, dalam pentis. Ni boleh G-string. Balik awal tu bukan empire tau, main fire. Ini masalah. Jadi bukan haram takraw, bukan haram bowling. Kelakuan kita masa bermain tidak ada peraturan. Keluar daripada sepadan peraturan agama. Soalan seterusnya, bagaimana kita boleh bertafriq dari satu mazhab ke mazhab yang lain? Baik. Apabila kita dalam keadaan kesukaran, mazhab-mazhab ni tak ada dalam Rasulullah. Nah, dia ada dalam sahabat. Bila tak ada Rasulullah, ada berlaku benda-benda yang tidak ada sebut dengan jelas dalam Quran dan Hadis, maka ulama-ulama sahabat berfatwa. Itu terjadilah mazhab Ibn Mas'ud. Ada mazhab Aisyah. Ada mazhab apa benda ni. Sayyidina Usman. Benda tak terkenal pada orang awam yang terkenal mazhab Syafi'i. Maliki yang kononnya sahabat lebih daripada 7 mazhab dalam zaman ini. Mana pandangan yang berbeza. Faham? Kita boleh ikut ke mana-mana bila kita kebik. Katakan tak, maka kita ikut. Contohnya, kita orang mazhab Syafi'i nak mensyaratkan kalau nak niat mesti dalam takbir semayang. Allah, aku semayang waktu asar. Asar lah. Tapi dia ni payah nak masuk. Gagal syaitan. Kroni lah dia. Lepas tiga, tak kali. Maka ikut mazhab Hanafi. Pandangan Imam Hanafi, masih berdiri dalam takbir, telah pun boleh niat. Tak ada masalah. Benda ni cukup memudahkan bagi kita. Jangan tak asyik dengan mazhab. Kita amalkan pandangan ulama ada dasar was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, itu saja. Nah, bila kita ikut mazhab Syafi'i, kita yakin dengan Imam Syafi'i, dia pandai daripada kita, dia pandai pada ustaz-ustaz kampung kat Kuala Lumpur ni, kita pun ikut Imam Syafi'i. Tak ada masalah. Nah, siapa nak ikut Imam Hanafi, tak ada masalah. Sebab dia bukan Haji Hanafi nak bawa berapa siapa. Imam Hanafi. Dan ini seorang ulama mujtahid. Jadi bila kita kebik, kita boleh dilonggarkan untuk kita tutup pandangan yang lain. Kalau kita ikut bebas-bebas itu, takut jadi tetap rukun. Kenapa? Takut kita bermain-main dengan hukum. Cari yang mudah-mudah saja. Soalan seterusnya, seorang kawan belum tunai haji, belum kahwin, menazor nak pergi haji, apabila kahwin. Setelah kahwin dia menunaikan haji, adakah haji nazar itu tertunai? Sedangkan masih di menazor, tentang haji padu itu belum dilaksanakan. Sepaham saya, hanya haji padu telah dilaksanakan. Maknanya dia masih berhutang haji nazar, di mana wajib untuk dia pergi haji sekali lagi. Baik, dia tak pergi haji lagi, dia telah bernazor. Kalau aku buat benda-benda begini, aku berjaya, aku bernazor nak pergi haji. Faham? Lepas tu dia pun buatlah tunai nazar dia. Ada orang kata bila tunai nazar dia, tak jadi nazar, jadi haji fardu. Maka dia berhutang haji nazar. Pendapat yang kita pakai, siapa yang bernazar dengan benda yang dia wajib buat, maka nazar ini tidak sah. Faham? Nazar benda lah yang halus, benda yang tidak haram, benda itu tidak wajib. Kalau benda itu haram, tak sah nazar. Kalau kupah kat sini, aku menazor nak minum kasbur 15 botol. Tidak sah menazor. Faham? Atau menazor benda yang wajib. Aku menazor kalau aku lulus SPM dengan cemerlang, aku mula nak pakai tudung. Mu tak payah lulus pun wajib pakai tudung. Atau benda tu wajib tau. Jadi tak sah benda yang wajib. Dia bila dia cukup apa belanja, dia wajib dah pergi haji. Maka benda yang wajib tidak sah dinazarkan. Jadi nazar dia tidak sah. Dia pergi haji, tunai haji dia. Tak payah berhutang nazar. Soalan seterusnya, sebagai petugas melampau lembu korban, ramai antara kita kurang ilmu dan telah mencuri lagi yang kita anggap sebagai upah melampau lembu. Ada ustaz yang menyarankan supaya dikira semula bagian yang telah dicuri itu dan dibayar balik. apa cara terbaik untuk membayar balik? Adakah membayar pada lembaga zakat atau terus dibayar pada fakir miskin atau bagaimana? Baik. Sayyidina Ali berkata, amarani Nabi SAW dan aku ma'ala budunik. Nabi telah berpesan dan mewakilkan aku untuk menguruskan binatang kurbannya. Nampak? Dan Nabi pesan aku supaya aku tidak beri sedikit pun kepada tukang sembelih dan tukang lapor. Hadis ni hadis sahih. Daripada hadis ni lah lebih daripada 400 orang ulama fiqh memfatwakan haram kita upah tukang lapor dan tukang sembelih dengan daging atau tulang atau kulit korban. Ni yang banyak berlaku. Dan nak beri benda tukang lapor, tukang sembelih. Kata Sina Ali, nahnu nu'tihi min indina. Kami upah dia bukan dengan daging lembu korban. Kami beri harta kami yang lain. Nampak? Daripada ni lah kena guna harta lain. Upah tukang lapor, tukang sembelih. Nak panggil dia mari nak sembelih. Okey, kita akan beri RM70 awak dua orang, tukang sembelih dan tukang lapor. Kita RM10 seorang. Nak, dan 7 orang, 7 kepala. Okey, kita kutip RM10 seorang lagi seorang. Apa? Tukar lapor dengan tukar sembelih haram kan, kita puah daging, kita puah duit. Nah, jadi dia mari buru-buru RM35. Awak ni tukar lapor pula RM35. Ada tau. Nah, dia kata, eh buah RM35 atau tulang lembu tak boleh. Nah, bukan seekor lembu mari sembelih. Nah, sekali bersapar, takat orang takat sekejap je naik ekor lembu. Nampak? Hilang masa pencarian. Nampak? Ha, dah kalau seekor lembu dapat RM35. Dah kali 10 ekor dah 350. Sembelih saja. Padang tu. Nah, tu nak ini min indina. Kami tak beri daging korban sebagai upah. Kami beri harta kami sendiri. Tiba-tiba hak lepas-lepas lah tu mana. Dia telah ambil daging korban sebagai upah. Maka memang betul kata ustaz ni wajib dia pulangkan balik daging tersebut. Kalau makan dah, tak wajib kena korek utah. Bayar nilainya saja. Dia mau ambil anggar-anggar berapa kilo? Tak banyak, ada dalam 100 kilo. 100 kilo, kaji dengan kau tu, dia ni daging 1 kilo. Ha? 25. 25? 20 kilo, kaji anggar. Soalan berkaitan dengan soalan 2, bagaimana pula jika kita pernah berhutang dengan orang yang masa lapar, tapi kini sudah tak jumpa orang itu. Sedang sama ada sudah mati, sudah pindah atau tak dapat jumpa kita langsung. Adakah untuk kita bayar balik? Sepaham saya, kita boleh sedekah saja mana-mana masjid. Tapi dengan yang untuk melaksanakan hutang itu, diharap Allah boleh menyampaikan kepada hutang itu kepada tuannya yang asal. Yang mula-mula kita kena cari dulu tuan yang kita hutang. Sampai kepada masa mana? Dah ada tempoh bulan tertentu. Sampai kepada masa kita telah berputus asa daripada menjumpai sama ada tuan hutang atau waris. Putus hubungan. Nah, bila putus hubungan, baru halal kita sedekah kepada orang yang layak menerima, fakir, miskin, tabung rumah anak yatim, masjid, surau, tabung-tabung jihad dan seumpamanya dengan niat membayar hutang orang tersebut. Dan berdoa agar tuannya halal dengan perbuatan kita ini di hari kiamat nanti. Itulah cara yang disebut oleh ulama-ulama. Saya perempuan, dia perempuan. Jadi imam ketika solat sama ibu dan adik perempuan, bolehkah saya kuatkan dia suara bacaan kalau dia dengar oleh makmum ketika solat maghrib? Dia semayang di rumah, dia baca kuat dan suruh dengar ni, mak dia dengan anak perempuan ni. Tak ada masalah. No. Nah, yang kata tak boleh ni, dia jadi imam di khalayak ramah. Maknanya di surah ni, dia pun pasang speaker, keluar habis satu bangunan. Pada habis, maaf perempuan saja. Tak boleh. Nah, ada pun di rumah, kalau dia baca kuat, siapa dengar? Anak dia, mak dia. Kalau suami dia dengar boleh tak? Suami tak boleh dengar tak suara bini? Tak ada masalah dong kan? Faham tak? Katakan dia pakai, kalau nak pakai speaker, satu kampung tu mahram dia belakang. Tak ada masalah tak? Betul tak? Yang darinya ajnabiyun. Nanti saja jaga daripada ajnabi. Kalau kata suara, nah, kalau kita tunjuk sebuah rumah saja. Nah, rumah tu, kampung tu kita seorang duduk di rumah. Nah, ha, tak wajib tutup aurat dua rumah. Ni ulama fiqh kata. Tutup aurat, aurat pun di mana? Aurat ni ma yajibu satru. Anggota yang wajib tutup. Dari pandangan orang yang haram lihat. Dan kalau orang yang ada tu dia tak haram lihat, dia wajib tak tutup. Tak wajib tutup lah. Ada orang tapi dia tak haram lihat kita. Wajib tak tutup. Ha, bolong-bolong. Ha, manusia pun. Ada seorang dalam rumah kita tu, tapi dia tak harap tengok kita. Kita wajib dah tutup. Tak kemah juga pun. Tak wajib lah. Contohnya isteri kita. Isteri kita harap tak tengok kita. Tak harap dah kita ada aurat dalam isteri. Tak ada lah kita. Ajar tak. Tak apa-apa. Nak. Ha. Bini kita goengkan dan jangan ada apa. Ada apa kita yang jangan detik inyuk dah. Maka kita juga apabila dia apa benda ni, dia baca tu lah. Apa dalam rumah lelaki dia, ayah dia, oh saudara dia, tak ada masalah. Saya adik-adik baru bilangnya ayah, kami sepakat setuju untuk beri harta bapa pada ibu. Lagi ibu masih hidup, bolehkah kami buat demikian? Boleh. Bila ayah mati, harta ayah tu tak ada lah. Jadi harta anak. Buat anak beri kemah, boleh tak? Boleh kan? Yang tak tanya harta orang, dia pergi orang lain. Ah, tak boleh. Bila ayah mati, bukan hak ayah, hak anak-anak. Hak mak. Jadi hak bagi anak, beri ke mak. Boleh tak? Boleh kan? Tak boleh harta orang. Ha, tak? Ha. Aku nak khabar ke Musa ni. Kena pula kan? Ha, aku nak khabar altermu. Apa? Altermu apa nak beri ke orang lain? Boleh tak kata kita? Tak boleh lah, boleh. Harta dia, kita boleh beri ke orang lain? Tak boleh. Harta wasiat ada orang tak sah. Mak nak hantar ni, dengar belakang nak wasiat ni. Wasiat mana mak? Nak tanda-tanda pegang dalam kampung ni. Nampak? Kali mak hatimu bagi adik-adik. Boleh tak? Ha. Anak dia tanya, mak ambil pengguna. Apa hukum baca utihah bagi makmu? Makmu tak makmu wajib baca. Bila tak sempat kita mari terlewat dah, terima rakam baru kita rakam. Satu je pandangan dalam mazhab Hanafi, jadi makmu tak payah baca utihah. Tapi kita ambil pandangan jumhur ulama. Faham tak? Makmu baca utihah. Tak apa, aku nak ikut Hanafi juga. Tak ada masalah. Ikut mazhab Hanafi. Ha? Ha. Tak payah paluh benda-benda gini. Paloh kena ni, paloh tak boleh baca gunung lah tu kena. Bodoh lah kena. Benda ni lah biar. Bukan benda ijma pula mak. Tak, siapa nak baca gunung? Baca, tahu baca sudah. Nak baca, bukan buat benda buka. Baca pun bukan buat benda buka. Nah, ha, kita nak ekstrim. Hak tu, hak ijma ulama. No, kasi no. Gerti hak tu. Ijma ulama haram. Baru kita. Nah, ha, mulut tegang lah eh. Apakah cara bacaan doa sebelum salam? Sebelum salam, sebarang doa bahasa Arab boleh kita baca. Saat yang mustajab. Mustajab ni yang mudah diperkenankan Allah. Jadi sebelum salam. Eh? Nabi banyak membaca doa sebelum salam. Kata Aisyah, aku dengar Nabi baca sama suami sebelum salam. Dan doa apa? Sebarang doa dalam bahasa Arab. Sama ada doa tu kita karang sendiri. Doa waktu ustaz kita buat, doa itu doa para wali, doa para ulama, doa fuqaha, doa para sahabat atau doa Rasulullah. Yang Allah Rasulullah lakukan lakukan di Rasulullah uswatul hasanah. Faham? Nabi doa Allahumma a'udzubika min Allahumma a'udzubika min al-kufri wal fakri. Ya Allah, minta perlindungan daripada jadi kafir, daripada jadi fakir miskin, daripada yang hendak kubur dan seumpamanya. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah ulama kata, tak baca doa masa ini, menteruk. Nampak kali Nabi tak tinggal baca doa sebelum salam. Bacalah sebarang doa. Eh, boleh tak? Okay. Tempat yang apa? Dalam rokah, dalam sujud dan sebelum salam. Nah, ha. Apakah dimaksudkan dengan tumit bersentuh tumit? Kalau maksudnya dalam bab sembahyang jemaah, dia tak merapatkan sok. Nah, rapat sok. Tapi bukan makna tumit tu kena sentuh tumit orang. Nah, jadi balau nak pula maknanya rapat lah. Nah, bab tu bila imam kata rapat sok, betul sok, kita tengok lah. Kita tak tengok ke imam. Orang kata rapat sok, betul sok, tengok lah tumit. Tu ketok dengan garisan. Kita tengok. Nah, kita tengok ke imam. Tengok ke imam. Macam apa bengok? Kadang-kadang tiap mak pun ikhlas ngarak. Jadi makmu pun tak tahu. Patut terjemah Melayu. Rapat sah. Betul sah. Ha, tak ada orang tak faham. Istawu supu panggung. Wa'adhanilu. Nampak? Oh, tu tak tahu. Dia mak tadi juga. Jadi lepas mayat, maka bau dulu. Jadi, 20 tahun pun dia reti benda mana wang tadi tu. Jadi, wang sekali. Pasir Melayu. Nah. Soalan seterusnya. Apa hukum kita meraihkan bersama agama lain? Tempat kerja. Ada buat sama tak kira agama lain. Bolehkah kita turut serta? Boleh buat jamuan dan dapamu orang di pabali orang yang dua ada. Dia pun buat kuih makan. Nampak tak? Hari cuti di pabali tak ada masalah. Dan bolehnya kita buat perayaan tu sambut atas dasar nama agama. Tak boleh. Nampak? Okey, betapa aku belaka. Pasal hari ni hari di pabali. Minta rahmat dan belaka. Haram dengan ijma' ulama. Sekadar awak mari kuih kek dulu ke pinggir seorang. Bukan rahi. Tak, saja makan dia. Pasal apa? Pasal dia dalam jabat kita, kita makan retek. Untuk ditarik dia pada Islam, tak ada masalah. Dan, soalan seterusnya, adakah takbir yang boleh cakap masa raya ini tidak ada hal saja? Ya, masa ni saja. Lepas tu ulama membeda'ahkan takbir pada sebarang masa. Jangan sebarang masa. Walaupun lah pendapat yang lebih kuat tidak ada haram. Tapi dia ada masa-masa dia. Macam talbiah kau. Labbaik Allahumma labbaik. Dia ucap di mana? Dia ucap masa, bukan masa ketika buat haji. Masa mana? Masa subuh. Nak bangun subuh, belum pak. Labbaik Allahumma labbaik. Sabutan. Ketuk bila ni, buang tabiat tau. Walaupun lama kan lapas tu kalimah tu baik. Tapi tempat dia bukan di situ. Kita juga terbit. Ada masa-masa ni, masa ni kita terbit. Yang kata ulama kata boleh, masa lainnya, itu mengajar orang budak-budak. Nampak? Cara bertakbir. Boleh. Soalan seterusnya. Bolehkah perempuan beri salam kepada laki-laki? Berlaku ikhtilaf di kalangan ulama. Ada kata haram, ada kata boleh mutlak, ada kata tafsir. Oh, tafsir kata kalau orang muda-muda tak boleh, orang tua boleh. Makcik dua-dua, orang tiga selendah ada. Jadi tidak ada berlaku itifak dalam perkara ini. Jadi tengok keadaan maslahat. Dan kita nak taktik kau yang katakan hal pun tak ada masalah. Sebab beri salam. Assalamualaikum. Tapi siapa yang niat Assalamualaikum, niat dia nak merah, dia tanggung lah. Sebab kadang-kadang beri salam ni baik. Dia muda, kita muda. Assalamualaikum, niat yang ikhlas. Jadi betul juga pendapat katakan hal pun jawab. Waalaikumsalam. Cukup tak kat tu. Lama tak tengok. Tu je aku takut situ je. Abang Mak. Abang Mak lah. Takut gitu. Tak ada apa lah kalau. Apakah laki-laki mencukupkan diri semayang, mencukupkan mendirikan semayang salat lima waktu tapi didirikan di rumah saja, tidak di surau atau masjid? Pendapat jumhur ulama, sah sembahyang di masjid rumah saja tanpa sembahyang berjemaah di masjid. Dalam mazhab Hambali dikeras sedikit. Bila kita dekat dengan masjid, sembahyang di rumah sah tapi berdosa. Itu kaedah dia. Kita kira order mana yang kita sempat, kita berjemaah. Jemaah sama di masjid, di pejabat, di tepi pagar, dekat site, kat mana buat kita buat kerja, tak boleh dirikan jemaah. Datang di masjid, dengan rumah anak, panggil anak seorang, buat dua orang, berjemaah juga. Yang kita sempat di masjid lama, kita buat. Nampak? Masa Nabi kata, kita buat ni agama, sekadar yang kita dapat. Jadi jangan tak sampai langsung di masjid. Tak ada langsung, semayat ni. Minta-minta lah kalau mazhab siapa ingin tidak fardu ain. Fardu kifayah dia, dia ambil kesempatan. Semayat tu, semua. Tak gijab surat. Semayang raya baru pergi. Semayang raya pergi semayang masjid. Semayang raya pun semayang di rumah dah. Waktu mari masjid. Tak mesti mari masjid. Apakah mengutuk membesar kerajaan api? Jangan mereka tidak tahu apa-apa. Adakah sama dikira seperti mengumpat? Dengar boleh. Dalam kitab Syiah Tul Sadiqi, dalam kitab Bidayah Tul Hidayah, dalam kitab Hidayah Tul Hidayah, dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ada lima golongan yang bila kita sebut keburukan dia tidak dimasukkan kategorikan dalam mengumpat. Yang pertamanya pemerintah yang melakukan kezaliman kepada rakyat. Dia buat terang-terang tidak malu melakukan kezaliman kepada orang, maka kita sebut keburukan dia, rakyat tersebut kejahatan dia tidak berdosa. Sebab itu jangan buat tu ni orang. Yang kedua pelaku maksiat yang buat maksiat terang-terang. Pelaku maksiat ni dia ada dua kategori. Yang pertama dia sembunyi, yang kedua terang-terang. Nah, macam kata dengan orang puan, kami ni tegak-tegak di peluk depan kita. Nah, kalau dengan pimpin, dengan tenyum, tak ada dah korang. Maka kata ulama, kita dah kata, kita sebut kejahatan dia ni tidak dikira. Tapi orang yang melakukan maksiat belakang orang, dia sembunyi, kita tahu tak boleh cerita korang. Nampak? Kerana dia ada masih lagi maruah untuk dijaga. Nah, dia bawa orang puang, nak getting tepi patah. Nah, tak ada orang, dia main gitu lah. Menjeti kita, menjeti kita. Kau rasa pula, kau rasa. Kau main gitu, nak beli kesudah, akak injil, kau senang. Nampak tak? Ha. Tengok ada orang lagi. Eh, lagi ada orang lagi. Jadi, ini sekian kau orang. Kata ulama, tak tengok kak. Orang gini. Faham? Walaupun dosa, tapi dia ringan lagi. Ha, ini depan tengah-tengah, depan orang. Ha. Demi Allah, budak-budak puan tu bukan laki dia. Nah, bukan belakang kita depan. Kita berhenti kereta sulap, lagi ngajak, dia berhenti dengan motorbike. Bawa ambil. Nampak? Oh, dosa seorang pula tu. Dua kau ni nampak separuh belakang. Peluk kau pun mah. Tengok kita pakai piah hari janggut. Oh. Lagi berdoa dan duduk nak melampau-lampau lah. Patut sejam tengok ada orang lah kerja. Duduk di tenda. Ha, jauh sikit baru duduk pula. Kau kemah. Kau kemah. Maknanya ada sejam sila lagi. Ha, tak ada. Dalam hati kata aku yang kepala kereta sudah bina. Maknanya bila darah gini tak malu depan orang ramai melakukan maksiat, berjoget, tunjuk punggung kau orang, pusing dada kau orang, tak petah, tak malu sikit pun. Nah, tidak ada lagi kehormatan kepada kita. Benda mengumpah pun tidak berdosa. Bukan kita kata, buku kitab Siyarul Salikin, buku kitab Syarah Bidayah Tulis Hidayah. Faham? Mereka tidak malu pada diri sendiri. Eh? Maksud pemimpin yang dia buat jahat tak bukan depan rakyat. Dia tidak zalim. Dia ni jahat tapi tak zalim pada rakyat. Dia belakang rakyat. Umpamanya. Tak inyalok. Tak. Tapi rakyat dia tak buat zalim. Haa, ni kita tengok pak. Nah, ni tengah-tengah maknanya buat jahat kepada rakyat dan seumpamanya. Jadi bukanlah kita nak kabar. Kalau itu kita buat maksiat. Sembunyi-sembunyi lah. Nampak? Bukan itu. Ini dalam nak menyesuaikan dengan soalan. Masuk-masuk. Kita ada dalam seminit ini. Tak nampak tutup alat bolehkah dipaksa atau menunggu sehingga kerajaan diri sendiri untuk ditutup? Tengok molek-molek. Banyak orang guna istilah la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam agama. Bila masuk oleh sembahyang, masuk oleh puasa, semua tutup alat. Orang ni salah faham. La ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama untuk orang kafir. Kita tak boleh paksa orang kafir masuk Islam. Tak boleh paksa orang kafir sembahyang. Tak boleh. Siapa yang telah Islam boleh kita paksa. Lepas tu dia ada hukuman. Mu tak mau sembahyang, hukuman bodoh. Mu nak mencuri, hukumannya potong tangan. Mu nak minum arak juga, 40 kotak. Mu tak mau tutup aurat, hukumnya takzir. Betul tak? Jadi kan masalah faham. Pasal apa? Pasal orang jahil bercakap tak agama. Kita benarkan. Sedangkan dalam bidang lain kita tak benar. Budak kerja kita Cina, dia tukar lapor saya majikan, cakap Pak Ijin kat Pak Bang. Boleh tau? Tak boleh. Tapi kalau kita pergi, dia benar dia bercakap, bodoh jangan. Nah, orang tukar kayu tak cakap Pak Mozek. Tukar Mozek tak cakap Pak Andang. Tukar Pak tak cakap Pak Ijin. Tukar Ijin tak cakap Pak Baik. Itu tau. Tapi orang jahil cakap Pak Agama. Dia masuk bidang yang bukan bidang. Lepas tu agama jadi punah. Ha? Ha? Macam apa ni kan masalah budu. Ni bukan politik. Dia kita tanya artis. Saya rasa tak sesuai lah. Pasal ambil main berpuan lepuk lah. Apa dia tanya dia apa bodoh gitu. Dia tanya dia rukun masa baik kok dia tak ada jawab. Kata kata Pak Ujo ni kita jahat. Nah. Jadi dalam pak aurat apa semua jangan jawab. Tidak ada paksaan. Memang mu telah mengucap dua kalimah syahadah, mu wajib kena buat. Kalau ni dalam marah orang suruh mu. Nah, sebab tu kalau dalam pak ni kan ni kaki tangan membeng. Kita nak masuk kerja, adakah masuk direct gini? Tak mesti ada perjanjian, betul tak? Jadi orang yang tidak ada perjanjian bukan setah membeng, dia terikat dengan peraturan jabat membeng. Terikat lah. Tahu kan? Maknanya orang kafir tak terikat dengan peraturan Islam. Kita mari nak kerja pakai kain pelekat dengan sila. Tapi apa? Boleh tak punya? Boleh. Kau kata, kau ada pakai. Kau ada Tuhan pakai. Kau punya Tuhan kalau kau. Boleh tak kata ini? Gali, musah, ini. Kutu ikat, itu undang-undang mebeng. Tapi kalau orang dua mari nak buat buku sini, pakai kain belakang kita boleh berapa? Boleh ada tak? Tak boleh, ha? Dia tak berikat dengan sini. Dia bukan staf sini. Bila dia orang yang Islam tu, dia terikat dengan undang-undang Islam. Jangan pakai lah Islam Habib, tinggal tutup lah Habib. Nanti mari dengar. Kita tak ada bodoh semua. Apakah hukum sentuh melihat aurat dengan orang bukan Islam? Sama-sama jantina. Hukum sentuh tak ada masalah. Mereka sentuh ke mana tak boleh. Sentuh kat lain tak pun sentuh. Nak sentuh 3 bulan pun. Ada kok aurat. Innal mu'minin la yanzuruna ila auratil mu'minin. Orang beriman haram lihat aurat sama-sama orang beriman. Mana lelaki tak boleh lihat aurat lelaki. Faham mana aurat? Ada soalan ni, boleh saya tengok aurat orang? La ilaha illallah. Benda macam aurat. Aurat benda yang haram lihat. Pasti mungkin tanya pun. Nah. Macam gegah. Gegah ni kita boleh nanok dok. Memanglah orang nanok lagi. Tanyalah lain. Gegah ni boleh mesti waktu. Baru dia bagi soalan. Mengapa ada fatwa yang berbeza di atas negeri? Fatwa-fatwa ni setelah tidak ada nas. Nas disebut dalam jelas dalam Quran. Begini, direct. Sebut tegas dalam hadis. Bila tak ada, berhajat kepada beri pandangan. Ha, maka Nabi dia hantar kodi dia ke Yaman. Maka Nabi kata, mu nak ukur dengan benda? Dalam Quran. Tak ada dalam Quran? Dalam hadis. Tak ada hadis? Aku berisytihad. Nabi puas hati. Isytihad ini, fatwa. Keluar. Nampak? Bila fatwa, berlaku kelainan pendapat. Tapi maksudnya sama, iaitu untuk mengislahkan masyarakat. Waktu terjadi banyak mazhab, satu tujuan untuk membaikkan tingkah laku manusia sama dalam ibadah atau kehidupan seharian. Nampak? Soalan seterusnya. Apa hukum kami insurans selain insurans takaful? Tidak ada ulama menetapkan hanya insurans takaful yang halal. Bukan atas nama. Halal atas kaedah muamalah itu sendiri. Kalau muamalahnya itu tidak berjalan dengan syarak, nama namanya takaful ke, nama apa benda insuran sami belu ke, tak ada masalah. Faham? Asal muamalahnya halal di sisi syarak. Tapi kalau halal di syarak, ubah nama pun. Muamalah benda insuran wali tak boleh. Nampak? Insuran sahabat Nabi tak boleh juga. Nah, jadi kaedah itu sendiri. Bukan nama. Soalan seterusnya. Ada apakah hukum kita baca sentuh Quran tanpa wuduk? Ada kata ayat Quran dia tak boleh sentuh. Baik. Empat mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Empat orang imam telah sepakat maknanya haram orang yang tidak ada wuduk sentuh Quran. Tak boleh sentuh Quran. Faham tak? Jadi ada kata sentuh ke ayat saja tak boleh. Ada kata kertas tak boleh jauh. Kita ikut pandangan yang paling kuat, semua sentuh di belakang. Faham? Lepas tu baca, baca tak ada masalah. Boleh baca, jangan pegang Quran. Yang tak boleh baca, hanya yang tidak mandi hadas besar. Apakah amalan terbaik untuk kita sebagai anak yang kedua orang tua telah meninggal dunia? Amalan yang terbaik, yang pertama sekali yang ijma' ulama, iaitu berdoa. Nampak? Wawaladin solihin yada'umulah. Dia tinggal dua orang anak yang beriman, berdoa. Dia tinggal seorang anak yang beriman, berdoa kepada ibu bapa. Amalan ini yang terbaik, doa. Kemudian apa lagi? Iaitu bersedekah. Nampak? Banyak buat kebajikan. Nampak? Sampai kepada ibu bapa kita, kerana kita ni anak dia. Buat kebajikan, tolong orang, derma, sedekah dan sebagainya. Nak? Ziarah kubur. Kita tak ziarah kubur. Nak? Kita dah ada rumah siapa tu. Nah, Nabi kata zuhrul kubur, ziarahlah kamu kubur. Kita jawab, rumah pun siapa juga. Bijak pada Nabi lah kita. Tak, nak lawan semua. Ada hikmah tu. Bukan kata masalah ziarah saja. Biasa kita duduk kubur. Nah, kita ingat kepada akhirat. Pakit dah hati zakirul asrah, zakirul maut. Kita duduk tengok dunia, duduk tengok KL, tengok atas kerik, tengok bawah teksi, tengok depan awet. Allah, tak ingat tu ke mati. Nah, masuk kat opi, titiklah pun. Dah bila nak ingat mati? Berhenti attack. Nak kubur boleh 10 minit. Sibuk kita ustaz siap ni malam pun dah malam. Jangan tunggu. Bagi dia bagi break. Lepas tu kereta lomba lagi mana pun dia ada break. Dia ada break. Kain lari lampu sini. Apa? Pok Siti. Semua ada break belaka. Nah. Kita tak ada break. Kerja lama pagi petang siap malam. Macam orang asli. Nah. Tapi ada break. Break kita tu. Ziarah orang mati. Tengok orang sakit. Ziarah kubur. Tu break kita. Adakah break je lepas kita tak jalan tau? Ada kereta bila kita berik tadi jalan. Lepas nak berik jalan pedok. Ah, maknanya bukan duduk kubur lama. Itu situ makan sini pedok. Di sebelum ini ingat tentang kematian. Pak, kita lagi mati. Tak tahu bila balik orang bini kita mati dulu. Betul tak? Sayang lagu mana pun. Kena balik isteri kita mati dulu. Kena balik suami mati ke dia. Kadang-kadang kita ingin membuat suatu perkara, kadang kebaikan ada perasaan atau suara hati berbisik. Kerana yang kita dah lakukan itu menekan beriak, sedangkan kita tidak bina begitu. Ini sama-sama tu. Kita nak buat baik, ya, kita sok. Beriak, ayo menunjuk korang. Tak ada bahaya. Itu setan namanya. Bila kita nak buat, nak semayang sunat, nak dia bisik, dia tinggi tak sok. Jadi menunjuk-nunjuk korang. Beriak, tak ada bahaya. Sebenarnya, itu syaitan yang berlupa menyamuk jadi baik supaya kita tidak ada amalan masa. Jangan ayam. Kita angkat takbir, riak tak riak kerana-Mu ya Allah. Mari pula riak kerana-Mu ya Allah. Nampak? Dia tak boleh kaca. Ni dia kata jangan bagi riak. Jangan bagi riak. Baru nak derma. Nak? Nak pergi. Aku ni boleh buang bulan yang aku nak pergi 1 ringgit. Saya tak kata jangan. Sekarang orang nampak riak. Bagi 10. Saya tanya wajak apa kat 10? 10 banyak sangat. Riak tu orang ramai. Membeli wajak 9 ringgit. Sikit je dah masuk. Dah kita bakil di akhirat ambil 13 riak nak belanja. Nah, kalau boleh belanja tak apa, ambil dia orang lain. Waktu kita duduk mupak hari tu masa dia tadi ni, licin. Kandok teng bagian tu bagi. Bulan Ramadan wajib untuk umat Islam berpuasa. Menaikkan jika ada puasa. Mana pula dia seorang kita boleh mimpi basah pada siang hari. Wak kau mang sebandar. Dia sedang berpuasa, adakah dia akan dikenakan sebarang tindih wajib kena dikatakan sehari saja atau ada hukum yang lain? Mohon penjelasan. Tak payah tu dia mohon penjelasan memang kita. Bawa lagi soalan lah. Baik dia ni mimpi. Siang ni dia berpuasa, lepas tu mimpi. Mimpi basah. Mimpi basah ni mimpi bila? Tak lah takut tak. Suka-suka tak kamu tak tahu. Mimpi basah mimpi bila? Dia apa? Mimpi bila? Mimpi jatuh air ke apa? Mimpi apa? Biar je lah mana. Mimpi? Belum mana ya, orang biasa mimpi dia tahu. Jadi dia ni kata kena kafarah ke tidak? Puasa dia lagu mana? Jawabnya tak ada masalah. Rezeki lah tu. Puasa tidak batal, kafarah tidak kena. Puasa tidak batal, kafarah tidak kena. Jadi, apa? Mungkin dia ingat kena kafarah ni. Atau kena qadha. Tak payah qadha. Qadha ni batal puasa, dah batal lah puasa. Mimpi kita buat. Ya. Nah, yang batal ni, kita sengaja keluarkan mani. Sama ada dengan tangan, ngelutu ke anda. Itu sengaja. Jadi kita mimpi. Jadi tak payah kena kafarah dan tak payah qadha. Nah, ni yang mana? Tak payah qadha. Adakah dibolehkan seorang yang menukar mazhab dalam masalah ibadat itu seperti solat? Kerana dalam sini jemaah yang menggoyangkan itu terlunjuk dan tahiyat sehingga mengganggu kosyah makmum sebelum. Tapi antaranya yang turun dengan tangan dulu sebelum kaki waktu sujud. Mana yang lebih afdal? Masalah turun tangan turun kaki dulu. Masalah perselisihan pendapat. Mazhab Hambali kata sunat turun tangan dulu. Imam Syafi'i kata sunat turun lutut dulu. Hak mana mula ikut kau pada? Tak ada masalah betul belaka. Turun lutut dulu pun betul, turun tangan dulu pun betul. Kata bala bak ni, bahlul binti bodoh. Pada apa dua-dua ni pandangan ulama dibenarkan belaka. Dan hukumnya sunat sahaja. Tahu lagi? Tidak pada apa blok tegur, apa bancuhannya. Nak, cedek ke bodoh kau bagi. Pada ulama kata, Imam Syafi'i kata, aku suka kamu turun lutut dulu. Tapi kalau kamu turun tangan dulu, tak ada masalah. Kan senang tu. Dia kata, kalau tangan turun dulu jadi pengutung ni, tak tahu. Kalau turun dulu macam kena nak wabu. Dia kata, bila itu tak ada, jadi bodoh semua. eh? Senang untuk nak pilih. Bukan kita kerja kepala dulu pun tak ada masalah. Jualah korang dengan ahli neraka, tindakan aku pandang yang tidak aku pandang, iaitu kaum yang sama mereka cemeti ekor lembu dengannya menggunakan pukul orang lain, dan wanita telanjang yang condong pada maksiat, menarik orang lain itu buat maksiat, sanggup kepala mereka ditusuk tinggi peti pokok unta yang sangat lemah, mereka ini tak akan masuk syurga. Sudah menjadi tren macam ini memakai sanggup tiruan antara sang fashion. Adakah wanita yang tinggi tergolong dalam hadis di atas? Mohon penjelasan. Dalam hadis ini ada dua golongan. Nabi kata tidak masuk syurga, tidak masuk dalam syurga. Min ahli nar ni mana tak masuk syurga. Sinfa ni dua golongan. Min min ni terjumlah di kalangan ahli nar, ahli neraka. Satu buat orang yang Tuhan beri dia kuasa memerintah, lepas tu dia buat katuk orang sebuah air game macam-macam lah. Yang kedua pula orang-orang ni kasiatun tapi ariatun, pakai baju tapi telanjang. Nampak? Ha. Honing yang utama. Kemudian hak belakang tu sifat sahaja. Lu'u suhuna ke asli mati berukti. Kepala mereka macam gok punta. Nampak? Ha ni tak kuat mana? Yang kuat atas. Kasiatun ariatun. Ha ni sepatutnya kita beritakan. Walaupun ada juga ulama pendapat haram kita pakai sanggup atau palsu, sanggup palsu, dan kita naikkan dengan sengaja. Jumhur ulama kata haram, mutaakhirin. Nampak? Dalam blok-blok, dalam web-web yang ulama-ulama fatwa mutaakhirin, ulama kebanyakan mengatakan haram. Yang dimaat, dia sanggup dia rambut dia panjang, rupa dia apa rambut panjang. Ha, apa rambut panjang? Panjang mana? Apa rambut banyak? Umur ini semua rambut panjang. Sampai ke punggung. Ha, apa? Bini kita sampai punggung. Nah, jadi dia pun ikat lah. Bila diingat, tak dapat nak selindung, nampaklah bukan sanggup. Tidak mengapa. Tak sanggup tu. Yang haram ni jumhur ulama, bukan ijma. Dia sengaja warnai tinggi supaya dilihat oleh laki-laki nampak hebat. Situ baru haram. Nampak? Walau bagaimana pun ada juga pandangan mengatakan tidak arahkan diri duduk dalam, jadi bukan aurat. Ada pun bentuk adah lain, itu aurat. Jadi al-khuruj min al-khilaf mustahab. Kita keluar daripada khilaf. Kalau boleh tak salah awak sanggup tinggi gitu. Nampak? Ha, mana kita pakai tudung ke apa tu? Mana kalau kita kiwak tinggi pula, kita tak yakin dengan muka kita. Dengan muka kita apa tu? Lepas tu kita kita tambah pula. Macam orang dia beli protok saka, lawa dah. Dah pun hati, ini sayap pun dulu belakang. Nampak tu? Beli sayap sebenarnya bagi spoiler. Tak apa boleh buat dia mau ikat kering. Dia tak puas hati dengan kecantikan kereta dia. Nah, maknanya puas hati dengan kereta pun awak dah BMA tu. Bukan murah. RM45,000 sudi. Bukan kereta lembu. Dia tak puas hati, dia beli sayap. Apa pun dia mau tak puas hati beli sayap. Dia beli dengan orang kecing, orang minyak. Mana kita rapat muka dia terawak dan medan masuk ke tudung lawak. Tak puas hati, tak lawa lagi. Aku kena buat tanduk belakang. Hasil ni tak benar. Cukup lah dengan tudung lawa tu. Sebab tu tudung sebenarnya mencantikkan. Tapi mencantikkan yang dibenar ni syarang. Tunggu tudung sampai. Dia tengok mok kita, tuk kita. Masih dibuatkan tudung lawa. Dia nak ngejar lah kan. Sampai tak tuk kita buat tudung. Tengok tuk kita buat tudung. Macam tu kat lima. Apa hukum meluruskan rambut? A minum sama B, B minum liter sama dengan straw. A minum A, B. B dengan straw yang sama kosi A, B, C. Adakah A masih boleh minum A, B, C sebut atau sebagainya? Adakah A ikut B? Jawabnya kalau kemungkinan saja tidak haram. Tapi kalau disah, maknanya telah diceluk di dalam liga dan terkena mulut orang yang minum liga, pokoknya haram kita gunakan straw atau pinggan mangkuk di tak boleh. Ada pula main kosi-kosi gitu. Dia kalau satu meja, dia minta orang yang minum arom. Oh ni ABC, oh ni BCDE, oh ni AYZ. Pokoknya haram mandi. Tak boleh duduk di bawah minum arom. Walaupun kita minum air zam-zam, tak boleh. Sebab dalam hadis Nabi larang. Rasul kata kita minum arom sama. Ni kosi seterah pula dah. Seterah bukan kasper, bubur dalam ABC. Lepas tu kita pula kosi minum ABC, sudu. Sudu tu kena pula dengan seterah orang minum kasper. Balik awal. Apakah hukum menurunkan rambut atas permintaan suami? Tidak haram. Dia panggil rebonding. Menurunkan rambut. Rebonding. Jadi untuk suami ni benda yang tidak ada nas melarang tak pun. Tapi kalau ada nas larang, haram. Contoh suami suruh cukur bulu ni. Haram. Kerana dia kata dengan Allah, anak misal kalau pun tak nak misal. Cukur bulu ni kena nak. Suami pun suruh pun tetap haram. Tapi dulu kan rambut ada nas. Tak ada pandangan ulama ni setengah je kata dia. Ha, bila pandangan, maka balik pada asal, dibolehkan untuk suami. Tak ada masalah. Nah, ha. Kepala watak tadi. Pasal ropak haram berkepala watak. Nah, malaikat penyakit. Banyak kutu sangat. Ha, lain kepala watak. Nyaknya kalau puan kepala watak. Macam setongkul gitu. Apakah pakai inai yang dilukis di atas tangan? Inai diharukan bagi perempuan-perempuan yang bersuami saja. Kalau tidak bersuami, tak boleh. Dan kemudian pula dihalukan selama mana tidak menyerupai akan ada agama yang lain. Jadi agama Hindu dibuat seperti tak kalau habis lengan-lengan, kita buat sama atas nama Ina tetap haram. Bukan atas nama Ina, meniru amalan orang hati. Jadi pakai Ina berpada-pada juga lah. Jangan berlebih-lebihan. Kita tengok semua nak ikut. Semua kita nak ikut. Nabi kata hatta la dabul juhrah dabing tabiak tumuhu. Sehingga mereka masuk dalam rumah berok pun kamu nak ikut. Tak tiru nak tiru. Ha, tu Nabi pesan tau. Janganlah tiru semua. Ha, ha, padang-padang batu. Teruk sangat kita ni kawin-kawin. Ya? Soalan ni tak habis. Jawab saya kan dia boleh. Ha, kena mami pulak. Ceng pulak. Ya? Kena mami sendiri. Ha, ya, baik. Jadi teru tiru sangat kawin pun. Dulu kawin simple. Dulu kawin. Kalau kita ingat kahwin, dia cium tangan suami. Nah, cium tangan lepas tarik semayang. Dia ni tak cium tangan, dia cium pipi. Cium tarik, baru lepas tu cium tarik. Tahun 96, 2000 lebih, cium pipi. 2020, cium mulut. Kau tak balik awal tu imam. Imam tengok jalan dulu. Hal ini jadi yang teruk sangat. Dulu ambil gambar, relax je ambil gambar. Tengok dulu ambil gambar wedding kan, duduk-duduk. Maknanya bersopan. Jadi tak ada sopan. Indoor, outdoor. Indoor tu dalam bilik lah. Nanya dia tengok berganti. Kalau lelaki duduk tepi, aku ada tepi boleh sehari. Kalau lelaki duduk negak, aku ada gigit dah tutup. Perempuan negak bawah ketik, lelaki naik tak perempuan. Macam perlu. Kalau luar pulak naik bersikap, aku duduk tak perlu. Lelaki duduk tak hindar. Tengok. Lelaki duduk kan konyok, kuah naiknya. Yang ni nak pilih pada orang. Akhirnya jadi bodoh kan tengok. Tak? Obor. Game obor. Habis itu. Allah, tengok sayang bobor. Masalah siap jangkaman perbuatan dicatat oleh malaikat. Soalannya, apakah berbisik di hati juga dicatat oleh malaikat baik atau buruknya? Dalam masalah hati ni, lintasan hati di magnetah setan mari. Siap magnetah. Muka tu ke lijau. Oh, lijau pun bukan kek kata dia. Lepas tu kita nak tanggungjawab. Ha, lepas tu setiap ganggu setan supaya kita kata. Tapi hak jahat dalam hati yang dicatat, bila kita tengok orang, kita anggap dia ni orang yang tidak baik. Tak pakai aku lebih baik daripada dia. Kita sifat gitu, lepas tu satu dosa. Jadi sangka buruk pada orang. Padahal sangka belum berkata-kata. Inna ba'dhadhan ni ismun. Setengah daripada perkataan hati itu ismun. Nampak? Jadi jangan tetapkan keburukan kepada orang. Nampak? Soalan seterusnya, hidup ini penuh dengan dugaan. Betul. Yang menyebabkan orang lain, kita tidak kira apa juga masalah. Apabila kita bercerita tentang masalah itu pada orang kita percaya, adakah dikira mengumpat juga? Ya, tetap dikira mengumpat. Yang bolehnya kita cerita keburukan orang untuk islah, untuk membaikkan dia, atau minta kawan itu tolong nasihat dia, atau minta kawan kita berhati-hati daripada dia, baru boleh. Tapi semata-mata kan dia ni kita percaya saja, kita cerita dengan kawan lain, tetap haram, mengumpat yang haram. Kita nak nasihat boleh. Kita nasihat dia tak pakai, kita cerita kejahatan dia kepada kawan dia, kawan dia, supaya kawan dia ni nasihat dia, itu boleh. Nampak? Aku cerita kamu ni pasal apa? Pasal mu, dia takut. Baru boleh. Ataupun kita tengok, kita tahu dah, laki-laki ni memang jahat, memang penipu. Allah, tanah orang tipu, gerak tanah orang, gerak kereta orang, kita kenal sangat lah. Dia mari minta anak dalam sebelah rumah kita. Wajib ulama kata kita kena cerita keburukan kepada tuan rumah. tidak tercicinya ni anak orang. Faham tak? Selama mana dia belum bertawar, kita kena cerita. Faham? Kalau makcik tak sotu bank, makcik jangan terima lah. Apa saya kena budak minta anak makcik tadi? Apa? Orang dia malam-malam pecah rumah. Dalam selama dia ketul pecah rumah. Awak tahu mana? Saya di malam. Yang saya faham, tiap kali kita ada kembar yang bernama Qarim. Soalannya siapa ke Qarim? Jika ia boleh mempengaruhi tingkah laku kita. Qarim, Qarim ni seekor jin. Yang tiap-tiap kita seorang ada satu ekor jin. Nampak? Jin ni tak boleh jadi penasihat kita. Melainkan kita tidak berzikir kepada Allah. Maknanya, kita lupa Allah. Siapa lupa Allah? Allah jawab, Nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu Qarim. Siapa yang lupa Allah, aku akan jadikan syaitan ini, dia akan bersama dengan dia. Dan syaitan ini akan sentiasa menasihatnya. Faham tak? Pada orang yang tidak semayang, tidak ada zikrullah, nah, maka hati dia gelap kepada akhirat. Kita baca ayat Quran, dia kata nasihat, dia lawan, boleh-boleh ada dia lawan. Tengok dalam Facebook, berlawan. Nah, maknanya ajukkan awak agama, waktu itu hina agama. Nah, kita kata begini, dia caruk, dia masih tak ada benda. Buat apa? Nukwajid lahu syaitan. Nah, orang begini, Allah telah ikat bagi dia seekor syaitan. Duduk dekat dia, dia akan lawan segala benda-benda yang itu. Nah, tak? Nah, jadi jangan sabar berpaling daripada zikrullah. Nah, walau kita geng mana sekalipun, nah, mau main benda ke, nak apa siapa ke, nak geng snoker ke, geng repik ke, bisikan fiksi ke, jangan tinggal solat, biar ada zikir kepada Allah. Faham tak? Kalau tidak, syaitan menjadi penasihat. Dan syaitan menjadi penasihat, nak, tak ada jadi apa kan. Rasul kata kita baca hati, mual kita taurat khotam, baca berlagu dan ikut. Yang dia tahu Quran memang dijaga oleh Allah. Tapi saya pernah dengar orang kata Quran ada khadam yang jaga ni. Jadi dia tak tahu apa yang dimasukkan khadam yang menjaga setiap Quran. Yang sebenarnya hadis-hadis tentang kelebihan turun ayat Quran. Ada hadis-hadis sahih menceritakan ayat Quran diturunkan oleh para malaikat. Berduyung-duyung malaikat awak turun. Orang kini yang ambil kesempatan cerita tentang Quran ada khadam. Ini tak benar ni. Yang sebenarnya turun ayat Quran diiringi oleh malaikat. Surah ini diiringi oleh 10,000 malaikat. Surah ini pula oleh 5,000 malaikat. Kelebihan ayat Quran. Orang ketiak ni ambil cerita, satu surah ada khadam. Satu surah ada khadam. Baca surah nak baik dengan khadam. Bila baik dengan khadam, nak dapat habuan dunia. Sini tak kena. Akhirnya, bukan beribadah baca Quran kerana Allah. Nak buat khadam. Nak dapat kenal dengan khadam, maka khadam tolong cari kita duit harta dunia. Sini lah kalau. Macam tak nilai ayat 1,000 dinar. Nah, ramai yastakillah. Gantung saja dinding. Lepas tu murah rezeki. Tak murah. Ayat ni memang ayat murah rezeki. Tapi bukan gantung. Mu'amal situ. Ha. Ramai yastakillah yaja'allahu makhraja. Wayazubhu min haisulah yastasih. Siapa yang takwa kepada Allah dalam melakukan satu benda atau meninggalkan satu benda, Allah akan beri dia jalan kelepasan. Ha, dan Allah beri rezeki yang lain tak sedikit. Contohnya kita kerja satu benda yang salah sisi agama, katakan jadi pramugara, hidang arok umpamanya. Dengar orang cerita mengajar haram, kita pun takut pada Allah. Kita berhenti pramugara kerana jual arok ni kena laknat. Faham tak? Ya ja'allahu makhraja. Allah beri dia peluang tepat lagi dia pergi lagi. Wa yazub hasib min la yahtasi. Allah akan beri rezeki yang lain besar daripada gaji pramugara 2500. Faham? Itu maksudnya kita tak ambil ayat ni tulis lawa-lawa-lawa. Nah, buku yang tadi bunga pisik tepi gantung dalam rumah. Murah rezeki. Ini bahan kode orang. Soalan seterusnya. Benarkah di bawah Kaabah itu terdapat makam Nabi Adam? Tidak benar. Nak benar masalah baik terhenti atas nas. Tapi tidak mustahil. Ha? Ha, dia kena ada nas. Nas ke Quran, hadis hasan, hadis sahih sekolah Quran. Nah, ada tak hadis-hadis sahih yang diceritakan bawah dalam dekat pun ada kubur Nabi Adam? Ada? Tak ada. Ada hadis baik. Hadis baik tidak boleh dijadikan sandaran. Hanya boleh dalam masalah fadha'il amal. Kita nak berzikir berwirid boleh dengan hadis baik. Eh? Ha. Apa pendapat ustaz tentang Wahabi? Benarkah Syiah itu sesat atau mereka terkena fitnah? Wahabi-Wahabi ini maknanya satu golongan yang tak mengikut pandangan-pandangan ulama mazhab empat. Jadi kita nak tahu kena, molek. Tengoklah benda-benda yang diijmakkan oleh ulama haramnya, mereka tak ambil tahu. Sini tak kena. Benda-benda yang khilafiyah duduk tegak sangat. Balah masalah gunung, masalah baca gunung 1200 tahun dah selesai. Imam Syafi'i dengan Imam Hanbali, Imam Syafi'i baca gunung, anak murid Imam Mali tak baca gunung. Nah, kita nak tikai apa benda khilafiyah. Tapi mereka diam perkara-perkara yang ijma. Mana? Sekarang dengan casino, dengan kilang haram, dengan kasbuk, dengan tiger beer. Bahkan benda yang haram pula berani dihalalkan pula. Onani siang budak-budak. Golongan ni menghalalkan onani. Kenapa? Zakat Nabi kata siapa yang muda-muda hendaklah kahwin. Kahwin cepat-cepat. Tak mampu puasa. Nabi tak kata kalau tak mampu kahwin nafsu buat onani. Puasa tapi golongan Wahabi ni onani boleh. Allah Rabbi kiyah dia orang nak ikut dia. Tak pakai elok belakang-belakang. Ada pula ustaz dia bagi satu pilihan onani. Ustaz ni memang kuat onani. Ini masalah. Ulama-ulama di Filipina mereka dengar dengan tarian poco-poco. Poco-poco ni asal daripada tarian orang Kristian menari selepas ceramah gereja hari Ahad. Aku buat poco-poco. Jadi haramlah kena buat bentuk salib. Pak Wahabi kata harus poco-poco. Kerana benda tu daripada Kristian. Ini masalah. Akhirnya sekarang ambil dasar mengatakan halal, ambil poco-poco di pejabat, di sekolah, laki puan. Puan tekan joget, cikgu lelaki tekan tepuk tanah. Daripada mana? Patut orang-orang lain macam ni. Yang mencawa cinta kepada senang. Tapi sebenarnya membawa kepada guna. Betul tak? Benda ni kita kena jaga. Soalan terakhir saya petang ni, lepas tu ada baki lagi. Lebih kurang 9-10 soalan. Kita jawab, mari sekali ni, boleh tak? Kalau kita jawab, tapi boleh, tapi kita tak mari tau. Bagaimana tak? Boleh? Tak, pasal kita kepik sikit. Kita kena berada enam senang sepatutnya ni, pijak bumi KL tau. Berdosa tak saya terasa sakit telinga bila dengar orang azan, tak sedap bila dengar sewaktu azan. Allah berlebih, jangan kata sakit telinga. Orang sengaja bang mengaruh, baru boleh kita kata gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Baru kita kata mengaruh, sakit telinga, bang apa gini. Tapi kalau bang suara tak sedap, jangan kata. Suara tak sedap. Dia yang pertama sekali bang betul, yang kedua kuat. Bila Abdullah bin Zaid bermimpi tentang azan, sepatutnya dia orang pertama Nabi latih sebagai muazzin. Tapi suara dia tidak kuat. Maka Nabi kata mungkin ajar bila Ibn Rabah kalimah ni, kerana suara dia lebih kuat daripada kamu. Yang pertama sekali betul, iaitu Abdullah bin Zaid tahu segala kalimah. Yang kedua, kuat. Patu suruh ajar bila Ibn Rabah. Kita dah sedap. Kita nak sedap bila sedap. Okay. Biar tak betul pun. Nampak? Ke imam mati salah. Tak apa asal sedap. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, sedap ni imam. Sedap tu. Sedap kepada otak. Jadi kita kalau baca betul tak apa. Ni kami akhlah yang mentaliti. Tengok orang takbir raya pun ni kan. Takbir raya, tak ada lagu. Lagu-lagu tu untuk menarik perhatian. Supaya rasa gemar, nak beramai-ramai. Masa tak ada lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Itulah takbir. Jadi ramai kita tak berani nak takbir. Nak, kalau orang bagi mikrofon dalam satu segala, kan dalam mikrofon. Sampai aja. Tak pandang. Apa? Lagu tu tak pandang. Mana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Nah, tu takbir. Ya Allahu Akbar, Allah. Ini tak lagu. Kalau tu dua tiga orang je boleh. Tiga orang tu dah pusing. Tak apa-apa tak? Tak ada. Jadi kisah hari nak sedap punya pasal tau. Laungkan benda tu. Laungkan benda tu. Biar kuat. Azam biar kuat. Takbir je lah. Apa kalau kata biar takkan lagu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Ada? Kau dia kata tak ada lagu. Ni lagu. Nak lagu aku pergi pukul 5 tahun. Nah, ada hak ni dulu. Jadi akhirnya kita lagu nombor 1. Betul kriya. Makanya tinggal 3 orang takbir. Kalau lain tak pusing kita laju ya betul. Nah, kita juga dengan azam. Azam ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu azam. Nah, kadang-kadang lagu tu siapa tamti ni haram. Nah, hayyal falah. Tamti je panggil, hayu. Nah, macam budak nak nestung. Kalau tak bila tu, tak bila nestung. Ini macam bapak ni, teriak, hayyal salah. Biar panjang itu. Nah, tapi kita lagu nombor 1, terikat pasal sama. Dan banyak lagu dalam TV. Jadi terikat dengan lagu, akhirnya. Bila lagu dah senyap, oh sakit telinga dengan bang-bang apa gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakit telinga, weh bang, mana hapus dah. Faham tak? Benda ni kita kena betul semula. Mentaliti kita. Balik pada agama, nak agama, kemudian. Basic agama. InsyaAllah, kita akan dipertemukan lagi di kali yang lain, pada tempat dan dewan yang sama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadza jama'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al wala taj'al fina wala ma'ana syakka wala mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.